Mitra Bisnis, Kontan Menulis, LSM Marta dan LSM Koalisi Rakyat akan mengadakan diskusi dengan warga masyarakat dan akademisi terkait pendirian pabrik semen Gresik yang ditolak warga dengan alasan dampak lingkungan. Di sisi lain, pendirian pabrik itu dapat meningkatkan kesejahteraan warga setempat. Namun puluhan polisi membubarkan acara diskusi yang diadakan di Hotel Patra Jasa tersebut karena panitia tidak memiliki izin. Ada pendapat bahwa diskusi yang diadakan di hotel seperti itu tidak memerlukan izin, namun cukup pemberitahuan saja. Di ujung telepon sudah tersambung dengan politisi Solahuddin Wahid. Gus Solah, apa komentar Anda? Namanya kan semen Gresik ya, tapi pabriknya belum ada di Gresik. Di Gresik itu hanya kantornya dan mungkin pengepakan dan lain-lain. Semuanya di Tuban dan sekarang mau di Pati. Sebenarnya kita coba dengarkan penolakan itu, kenalnya apa, apakah betul, kan sudah ada kebersihannya ya. Masalah itu apa? Kita anggap tidak ada itu. Penolakan itu harus disikapi dengan baik. Kita jelaskan bahwa setelah diumumkan tidak ada masalah. Orang rakyat itu jangan dianggap tidak ada atau jangan ditutup mulutnya gitu kan. Harus menurut saya. Seringkali terjadi perseteruan antara pengusaha dengan masyarakat, Gus. Kan saya juga punya wakil ya. DPR, DPRD katakan. DPR ini harus bersikap dong. Dia harus menjelaskan kepada rakyat. Tapi yang jelas harus tahu dulu apa kita ini memang. Bersarimun apa tidak gitu kan. DPR dan pemerintah juga sering bertolak belakang. Ya tentunya kan tidak semuanya harus melalui DPR memang ya. Kan dalam konteks yang di Pati ini, DPR pun harus melakukan sesuatu yang diperlukan. Dia harus aktif. Ini ada masalah lagi ini. Dia harus mengajari sebetulnya betul lah yang dikatakan rakyat. Kemudian dia harus lihat andalnya. Akhir-akhir ini masyarakat mudah sekali emosi. Apa yang sebenarnya sudah terjadi, Gus? Gak paham. Jadi belum bisa lihat. Di Ambon dan Jakarta satu orang dipukul dari satu kampung, dipukul oleh orang kampung lain, kemudian diikut. Kenapa tidak diselesaikan dengan cara baik-baik gitu? Kenapa harus dengan kekerasan yang akhirnya menimbulkan dampak yang menimbulkan masyarakat juga kemarin yang di Medan itu? Saya juga nggak paham bisa terjadi seperti itu. Tim survei dari Semen Gresik juga sempat disandera oleh masyarakat, Gus Solah. Nah, ya, makanya sekarang harusnya kan pemerintah mendengarkan itu. Jangan dianggap angin lalu. Demikian Solahuddin Wahid, saya Dewi Sintawati.